Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Angkringan Buku. Alhamdulillah Rabbil Alamin, syahadah la ilaha illallah, wa syahadah anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Gusmuh selaku tuan rumah, terhormat Kang Agus Irawan MN, terhormat Mas Muhammadun AS dan Mas Iqbal Dami selaku pembanding yang nantinya akan membandingkan materi diskusi kita sore ini. Dan kepada semua teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, walaupun tadi macet juga, sekitar hampir 1 jam saya di perjalanan. Biasa perjalanan. Tapi akhirnya sampai di sini juga. Alhamdulillah sekali, sesuatu banget. Kita dapat berkumpul lagi setelah sekian lama ya. Kita nggak kumpul-kumpul bareng kayak gini, walaupun sebagian yang hadir. Langsung saja. Nanti akan kita kenalan dulu dengan penulis novel Penakluk Badai ini. Beliau adalah Mas Agus Irawan MN. Beliau pernah, yang pasti pernah nyantri di Krapyak walaupun cuma berapa bulan gitu ya. Jadi saya itu adiknya tapi nggak ketemu. Gitu. Langsung saja. Waktu dan tempat monggo untuk menyampaikan materi dan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritikus buku, anggota presensi yang berbahagia. Sebenarnya saya tidak ingin bicara hal tentang apa yang sudah saya tulis. Saya datang ke sini dengan saya paksa, agak sedikit sakit sebenarnya. Cuma saya ingin mendapatkan masukan, mendapatkan kritikan itu Jadi saya paksain ke sini. Jadi saya tidak akan ngomongin banyak hal apa yang sudah saya tulis. Silakan nanti kalau ada beberapa keganjalan dan masukan itu sangat berarti bagi saya sebagai penulis. Saya ingin bicara dua hal, mungkin latar belakang kenapa saya menulis Hasyim Asy'ari ya. Awalnya saya sebenarnya ingin menulis ilmiah saya awalnya. Ketika saya menemukan banyak dokumen di LKIS yang belum tersusun begitu rapi, sebenarnya saya ingin menulis secara ilmiah. Tetapi setelah melihat ada sang pencerah, jujur saja ya, kenapa tidak kan gitu. Meskipun saya tidak pernah punya background belajar sastra, tapi saya selalu nekat. Saya dulu 97 sempat masuk adab 3 bulan, terus keluar. Nah waktu itu saya di asrama itu terus merantau, udahlah nekat saja. Nah yang kedua, kemudian sebenarnya saya sempat terkaget ketika membaca buku Nurkholis Majid Tradisi Islam. Di situ ketika dia mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam ideologi sebenarnya yang ada. Siapa penggerak ideologi terbesar? Kata Nurkholis adalah Hasyim Asy'ari. Siapa politis kemerdekaan terbesar? Tidak lain kalau kita lacak secara ilmiah, maka beliau adalah Hasyim Asy'ari. Seakan-akan mustahil bila itu lahir dari rahim Soekarno misalnya, yang punya tradisi sekuler ya, dengan tradisi Islam sekuler. Itu karena apa? Indonesia ini adalah yang nampak wujud yang paling besar adalah Islam tradisional. Maka tidak asing, maka tidak ganjal kalau pembawa atau politis kemerdekaan itu adalah orang-orang tradisi sebenarnya. Nah, beliau dengan cukup apik juga terpukau dengan Marcel Hodgson bahwa Islam di Indonesia ini sangat fenomenal. Karena kalau diteliti itu abad 14, meskipun abad 7 sudah ada tanda-tandanya ya, dengan ditemukannya artefak Binti Maimunah dan lain sebagainya itu. Tetapi nyalih abad 14 ke belakang ini kan baru berapa abad, itu bisa mengalahkan Islam yang sudah abad 7 dibawa ke India, di Mogul, kemudian dibawa ke Persia, di kerajaan Safawi, kemudian di Turki Utsmani. Bayangin, ketika itu sudah hampir separuh dunia sudah Islam. Ketika di Safawi Iran itu sampai ke Cina, Champa itu sudah, Samarkand sudah Islam semua. Tetapi abad sekarang mana kita lihat Islam di sana? Hampir habis. India pun sudah kembali lagi. Nah, waktu 14 sampai 7 itu betapa hebatnya kerajaan India di Indonesia. Majapahit kita tahu, kerajaan Kalingga, Jayabaya di Kediri abad 8 kemudian melahirkan Borobudur yang begitu mega, apa dinasti Sailendra. Kemudian abad 8 ketika Al-Ma'mun membuat Baitul Mal yang begitu hebat. Di sini masih Roro Jonggrang itu. Ini kan masih baru sekali, tetapi Islam di sini berkembang dengan pesat. Tidak lain adalah Islam tradisi. Angkringan buku. Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok alun-alun kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta.